الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله pada kesempatan perjumpaan kita sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu agama itu adalah nasihat. Tema ini tentunya mengambil dari sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah." Salasa. 3 kali beliau mengatakan demikian. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami tanyakan, liman ya Rasulullah, nasihat bagi siapa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala, Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, nasihat kepada penguasa-penguasa muslimin dan nasihat kepada keumuman kaum muslimin. Hadis ini khonatina azakumullah salah satu daripada hadis yang sangat mulia. Al-Hafidz Abu Nu'aim Al-Asbahani rahimahullah menyatakan hadza haditsun lahu sya'n. Hadis ini memiliki kedudukan yang cukup tinggi dalam Islam. Disebutkan oleh Muhammad bin Aslam Al-Fawzi rahimahullah annahu ahadu arba'idin. Hadis ini merupakan salah satu dari 4 hadis yang menjelaskan agama secara keseluruhan. Arba'idin, ahadu arba'idin yang membahas 4 agama. Dikarenakan ikhwan fillah jazakumullah, Rasul alaihi salatu wassalam ketika menjelaskan tentang din, tentang agama, beliau khususkan dengan kalimat an-nasihah. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Dan beliau mengulanginya 3 kali untuk menunjukkan takkid penekanannya. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Mengkhususkan agama pada perkara nasihat. Barakallahu fikum. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dalam syarah hadis ini, dalam kitabnya yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menjelaskan, waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna ad-din an-nasiha. Dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasallam memberitakan bahwasanya agama ini adalah nasihat. Fa hadza yatullu ala anna an-nasihata tashmulu حصال الإسلام والإيمان والإحسان التي ذكرت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. Ini menunjukkan bahwasanya nasihat itu mencakup atau meliputi semua perangai-perangai Islam, semua perangai-perangai iman, semua perangai-perangai ihsan. Ini 3 martabat agama, Islam, iman dan ihsan, yang disebutkan dalam hadis Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul menanyakan apa itu, Jibril mengatakan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Wa samma dzalika kulluhu dinan. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam menamakan semua tadi adalah agama. Islam, iman, ihsan. Barakallahu fiik. Ini menunjukkan ahamiyatun nasihah, pentingnya yang namanya nasihat. Di mana an-nasihah itu mencakup dan meliputi semua sisi-sisi agama. Semua perangai-perangai agama. Perangai Islam, perangai iman, perangai ihsan. Ikhwan fillah jazakumullah, pada kesempatan kita sore hari ini, kita mungkin tidak memungkinkan untuk mengkaji dan membahas satu persatu terkait dengan nasihat. Karena Rasul menyebutkan 5 perkara di sini. Nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi Rasulnya, kepada para penguasa, dan untuk muslimin secara umum. 5 poin. Kita akan mengkaji pada kesempatan kali ini adalah an-nasihah li'ammatil muslimin. Nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Ini dikarenakan waktu yang terbatas. Baik, dalam hadis ini khonamtina azzaakumullah, nasihat itu diantara yang dituju, objek nasihat adalah 'ammatul muslimin, keumuman kaum muslimin. Itu meliputi semua kaum muslimin, baik alimnya atau awamnya. Baik yang terpandang, yang punya jabatan atau karya biasa. Semua masuk dalam kategori ammatul muslimin. Dikecualikan penguasa. Dikarenakan penguasa dibahas khusus. Dibahas khusus. Sehingga selain penguasa, dari semua kaum muslimin yang ada ini, masuk dalam kategori hadis ini. Nasihat untuk mereka semua. Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan dalam banyak riwayat. Rasulullah SAW menjelaskan tentang pentingnya menasihati kaum muslimin. Pentingnya menasihati kaum muslimin. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Jarir bin Abdillah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, bayatun nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku pernah membaiat Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan menasihati semua kaum muslimin. Jangan nanti nazar, perlu difahami yang namanya baiat janji setia itu ditujukan kepada penguasa tunggal kaum muslimin, presiden atau yang semisalnya. Yang namanya baiat itu isi kandungannya itu perkara yang sangat penting. Dalam riwayat ini, sahabat yang mulia Jarir Al-Bajali radhiyallahu anhu membaiat Rasul untuk 3 perkara. Salat, zakat, nasihat. Ini menunjukkan barakallahu fikum nasihat, menasihati kaum muslimin perkara yang sangat penting. Sebab masuk dalam poin baiat. Yang kedua, dalam riwayat tadi, an-nasihah digandengkan dengan 2 rukun Islam yang itu merupakan syiar besar dalam Islam ini. Nasihat digandengkan dengan sholat, digandengkan dengan zakat. Baiat untuk sholat, baiat untuk zakat, baiat untuk menasihati semua kaum muslimin. Sehingga disejajarkan dengan kewajiban zakat dan kewajiban sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya yang namanya an-nasihah, nasihat itu. Di sisi yang lain, an-nasihah ini merupakan hak muslim atas muslim yang lainnya. Sebagaimana yang ma'ruf dalam sebuah hadis di dalam sahih muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arba'ah. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan haqqul mu'mini 'alal mu'mini sittun. Dengan lafaz demikian, haqqul mu'mini 'alal mu'mini sittun. Hak mukmin atas mukmin yang lainnya ada 6. Minha di antara yang disebutkan ialah wa idzastan sahaka fansahlah. Kalau dia meminta nasihat kepada kamu, maka nasihatilah untuk kebaikan dia. Lahu fansah lahu, nasihati untuk kebaikan dia. Maka nasihat itu merupakan hak muslim, hak mukmin. Itu menunjukkan kewajibannya barakallahu fiik. Menunjukkan kewajibannya fanatina azzakumullah. Maka dari sini fanatina azzakumullah, kewajiban masing-masing muslim dengan muslim-muslim yang lainnya adalah nasihat, menasihati. Saling menasihati. Satu sama lain saling menasihati. Dan selalu menegakkan prinsip menasihati. Dan ingat, tidak ada satu orang pun yang melebihi nasihat. Laisa ahadun fauqa nasiha. Tidak ada seseorang pun yang di atasnya nasihat. Semua orang dinasihati. Semua pihak dinasihati. Semua muslim perlu dapat nasihat. Walaupun dia seorang alim. Walaupun dia seorang yang telah memiliki ilmu yang sangat tinggi, yang sangat banyak. Tetap berkewajiban untuk menasihati dan menerima nasihat. Laisa ahadun fauqa nasiha. Tidak ada seorang pun yang melebihi nasihat. Tidak ada orang yang kemudian bebas nasihat. Yang lainnya dinasihati. Kalau dia tidak dinasihati. Kenapa? Ilmunya sudah sangat tinggi. Tidak perlu lagi yang namanya nasihat. Menasihati, iya. Dinasihati, tidak. Tidak ada yang demikian. Siapa saja. Dari kalangan para sahabat. Dari kalangan para tabi'in. Dari kalangan para tabi'in. Dari kalangan para a'immatul huda. Imam-imam yang terkemuka pada masanya. Apalagi orang kayak kita. Kewajibannya nasihat dan menasihati. Ikhwanu fillah jazakumullah. Perlu diketahui bahwasanya an-nasiha ini, munasaha ini barakallahu fikum, salah satu di antara upaya untuk bisa menegakkan ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Terutama di kalangan ahlu sunnah salafiyin. Prinsip mereka, prinsipnya ahlu sunnah salafiyin an-nasihah. Tidak akan pernah diam. Selalu menasihati. Ketika ada seseorang yang kemudian lalai, alpa, ditegur dinasihati. Ketika ada seseorang yang mulai menunjukkan perilaku akhlak yang kurang baik, Syakur dinasihati. Ketika rasa seorang yang mulai muncul pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh, syubhat-syubhat yang meresahkan, yang menyimpang, tegur nasihati. Ketika restoran yang mulai lompat pagar, yang tadinya di arealnya ahlu sunnah salafiyin, lompat pagar menuju kepada hizbiyin, tegur nasihati. Tegur nasihati. Ada faedah penting yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis di atas, beliau mengatakan satu perkara penting, wa min anwa'in nushhi lillahi taala wa kitabihi wa rasulih, termasuk bentuk-bentuk nasihat bagi Allah, kitabnya dan rasulnya. Wa mimma yaqtasu bihi al-ulama, ini merupakan perkara-perkara yang khusus bagi orang-orang yang punya ilmu dari kalangan para ulama. Iyalah raddul ahwa'il mudhillah bil kitabi was sunnah, membantah hawa nafsu yang menyesatkan, bid'ah yang menyesatkan, dibantah dengan Al-Kitab wa Sunnah. Wa bayanu dalalatiha ala ma yukhaliful ahwa'a kullaha, dan menjelaskan dalil-dalil Al-Kitab wa Sunnah, bukti-bukti Al-Kitab wa Sunnah yang menyelisihi semua bid'ah-bid'ah yang ada. وَكَذَلِكَ رَدُّ الْأَقْوَالَ الضَّعِيفَ مِنْ زَلَّاتِ الْعُلَمَا, begitu pula termasuk bentuk nasihat bagi Allah, kitabnya, rasulnya, membantah pendapat-pendapat yang lemah, ucapan-ucapan yang lemah dari ketergelinciran para ulama. وَبَيَانُ دَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى رَدِّهَا, dan menjelaskan dalil Quran dan Sunnah yang membantah pendapat-pendapat yang lemah tadi, walaupun ulama. Wa min dzalik, dan termasuk daripada itu pula ialah bayanu ma shahha min haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma lam yashih, menjelaskan hadis Rasul mana yang sahih, mana yang tidak sahih, dengan menjelaskan keadaan rawi-rawinya, siapa yang terima riwayatnya dari mereka, siapa pula yang terima riwayatnya, menjelaskan kesalahan-kesalahan dari kesalahan orang-orang yang tsiqah dari kalangan mereka yang terima riwayatnya. Bab al-jarh wa ta'dil. Ini termasuk bab nasihat. Bab at-tahdzir, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah dan al-bid'ah. Ar-rudud, bantahan-bantahan dengan Al-Kitab wa Sunnah terhadap bid'ah dan ahlul bid'ah. Bantahan-bantahan terhadap pendapat-pendapat yang lemah dari kalangan para ulama, dibantah dengan Al-Kitab wa Sunnah. Itu termasuk nasihat siapapun orangnya. Ketika ada yang salah, ditegur, dinasihati. Ketika ada yang punya pendapat yang lemah, ditegur, dinasihati. Ketika ada yang mulai, ada yang menyimpang, ditegur, dinasihati. Ketika ada orang yang sudah menyimpang, ditegur, dinasihati. Bentuk nasihatnya ditahdir, diperingatkan umat dari bahayanya, dan dibantah rudud, dibantah pemahaman-pemahaman menyimpangnya dengan Al-Kitab Sunnah dan pemahaman Salaful Ummah. Siapapun orang yang salah tadi, entah dia orang awam, orang yang baru mencari ilmu, wailiful ilm, yang sudah lama mencari ilmu, ikhwan senior, wailiful ilm, dari kalangan para da'i, dari kalangan para ustaz, dari kalangan para masyayikh, dari kalangan alim ulama, siapapun orangnya. Ketika ada yang salah pada mereka, yang alfa pada mereka, atau yang menyimpang pada mereka, ahlu sunnah punya prinsip menegakkan an-nasihah, menasihati dengan Al-Kitab wa Sunnah dan pemahaman salaf. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Tidak ada yang terkena bebas nasihat. Tidak ada yang terkena bebas nasihat. Semua dinasihat. Ini prinsip. Wa subhanallah, di antara mumayyizat, di antara keistimewaan ahlu sunnati wal jamaah, ahlu sunnah itu menasihati ahlu sunnah dan yang bukan ahlu sunnah. Menasihati ahlu sunnah dan yang bukan ahlu sunnah. Yakni walaupun yang jatuh dalam kesalahan itu dari kalangan ahlu sunnah sendiri, dari kalangan salafiyin sendiri, ditegur. Bahkan walaupun yang jatuh dalam kesalahan itu adalah akrabun nasi ilaih, orang yang paling dekat hubungannya dengan dia. Ahlu sunnah la yuhafuna ahada. Ahlu sunnah tidak basa-basi dengan siapapun. Salah-salah. Barakallahu fikum. Apalagi yang selain ahlu sunnah. Sehingga pada mereka itu ada yang namanya sofaul manhaj. Kemurnian manhaj. Bersih. Sofaul aqidah. Aqidahnya bersih. Sofaul ibadah. Ritual ibadahnya bersih. Barakallahu fikum. Kemuliaan akhlak, adab, etika, bersih. Dikarenakan semua kotoran-kotorannya dibuang, ditegur, dinasihati, disingkirkan, dijauhkan. Dari siapapun kotoran tubuh. Ini prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan ini seperti dimasukkan oleh para ulama'una barakallahu fikum, termasuk di dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ikhwan fillah rahimakumullah. An-nasihah ini merupakan dalilul ukhuwati shadiqah. Nasihat itu merupakan bukti ukhuwah yang jujur. An-nasihah dalilul ukhuwati shadiqah. Nasihat itu bukti ukhuwah yang jujur. Dengan menampakkan perkara-perkara yang bermaslahat bagi saudaranya di dunia ini dan di akhirat nanti. Di antara kata-kata hikmah yang disampaikan oleh para hukama, orang-orang bijak, orang-orang hakim, mereka mengatakan man ahabbaka nahak wa man abghadaka aghraq. Man ahabbaka nahak. Orang yang cinta sama kamu, dia akan mencegah kamu dari kemungkaran. Orang yang senang sama kamu, dia akan melarang kamu dari kemungkaran. Wa man abghadaka aghraq. Dan orang yang benci kepada kamu, dia akan membiarkan kamu dalam kemungkaran. Sehingga nasihat itu bukan bentuk pelampiasan emosi, bukan tasyasi. Nasihat itu bukan bentuk kebencian atau kedengkian. Tidak. Nasihat bukan bentuk hasad, iri, dengki. Tidak. Tapi yang namanya nasihat itu ialah bentuk cinta kita kepada saudara muslim yang salah. Bentuk jujurnya ukhuwah kita kepada saudara kita yang muslim. Kita tidak ingin seorang muslim itu jatuh dalam kesalahan. Kita tidak mau seorang muslim itu jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan. Kita tidak ingin. Maka sebagai upaya untuk menyelamatkan dia dari penyimpangan tadi, dari kesalahan tadi, dari akhlak yang jelek tadi, dicegah, ditegur, dilarang. Awas, ini kemungkaran. Awas, ini akhlak yang jelek. Awas, ini syubhat. Awas, ini fitnah. Awas, ini penyimpangan. Jangan kamu ikuti. Jangan ke sana. Jangan ke sini. Jangan begini. Jangan begitu. Itu upaya untuk mencintai kita, man ahabbaka nahak wa man abghadaka aghraq. Barakallahu fikum. Ada lagi al-hakim yang lain, orang-orang bijak yang lainnya yang menyatakan, alaika biman yundirul ibsal wal iblas wa iyyaka wa man yaquru laka labas walakat. Saya ulangi lagi, alaika biman yundiru al-ibsal wal-iblat wa iyyaka wa man yaqulu laka la bas walata. Alaika biman yundiru al-ibsal wal-iblat. Wajib atas kamu untuk berpegangan, untuk berteman dengan orang-orang yang memberi peringatan dari ibsal. Ibsal itu halak, kehancuran. Wal iblas, yang namanya iblas, kesedihan dan kesulitan. Hendaklah kamu bersahabat dengan orang-orang yang suka memperingatkan kamu dari kehancuran. Yang suka memperingatkan kamu dari kesedihan, dari kesusahan. Sama mereka kamu bersahabat. Wa iyyaka wa man yaqulu laka la bas wa la kas. Dan hati-hati, hati-hati kamu dari orang-orang yang biasa mengatakan kepada kamu, labas, walatas, tak apa-apa, tak apa-apa, gampang, ringan, teruskan, hati-hati. Apa namanya, ikhwan? Kalau orang itu, barakallahu fikum, terbiasa mengingatkan kamu, memberi peringatan kepada kamu dari kehancuran, itu tandanya sahabat yang jujur. Itu tandanya dia orangnya betul-betul mencintai kamu. Akhuka fillah, saudara kamu karena Allah yang sungguhnya. Makanya enggak suka kamu tuh hancur. Diperingatkan kamu dari kehancuran tadi, dari kerusakan tadi, dari kesusahan tadi. Adapun seseorang yang mengatakan kepada kamu, dikit-dikit labas, dikit-dikit labas. Labas itu enggak ada masalah, enggak apa-apa. Labas, latas. Hah? Gimana ya? Kalau kita begini. Perkara yang mungkar. Labas. Sekali-kali. Bagaimana kalau begini? Perkara yang menghancurkan. Latas. Tak apa-apa. Sekali-kali. Lanjut. Ini orang-orang yang benci sama kamu. Menghendaki kehancuran kamu. Orang yang betul-betul tidak suka sama kamu. Maka sekali lagi, an-nasihah. Nasihat ini merupakan perkara yang sangat penting dalam prinsipnya Ahlus Sunnati wal Jamaah. Prinsipnya Salafiyin, selalu mereka tegakkan di tengah-tengah mereka. Inilah yang membedakan antara Ahlus Sunnah Salafiyin dengan Hizbiyin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini ada beberapa perkara penting yang perlu disampaikan terkait dengan adab-adab memberi nasihat kepada orang lain. Dan adab-adab seseorang yang dikasih nasihat. Supaya kita semua, ikhwan fillah a'azzakumullah, betul-betul menjadi seseorang yang mukmin, yang muslim, yang sunni, yang salafi, yang betul-betul terikat dengan bimbingan agamanya. Ikhwanatina a'azzakumullah, disebutkan oleh para ulama ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang memberi nasihat. Terutama, ingat saya ucapan saya ini, terutama kalau yang dikasih nasihat itu atau yang dinasihati itu dari kalangan ikhwah, dari kalangan Ahlus Sunnah, dari kalangan Salafiyin. Ada beberapa perkara penting yang harus dia perhatikan. Yang pertama ialah antakhluwa fi akhi ba'idan an ahyun syamihid tusarruhu fi udhunihi tansahuhu ala sabilir rahmah la ala sabilit taubih. Yang api. Engkau, ini adab orang yang menasihati. Engkau mengajak saudara kamu yang salah tadi menyendiri. Jauh dari pandangan orang-orang yang memang suka mencari kesalahan orang lain. Syabiti, itu orang yang suka mencari kesalahan untuk di seperluas. Jauh dari pandangan orang-orang semacam itu. Lalu, kamu nasihati dia sembunyi-sembunyi langsung di telinganya. Kamu nasihati dia dengan penuh rahmat, penuh kasih sayang, penuh perhatian, bukan dengan cara atau menggunakan cara taubih, dengan cara mencaci, dengan cara mencela, dengan cara menghinakan. Ini adab yang pertama. Ingat, ini untuk kalangan ahlu sunnah ikhwah salafiyin yang ma'ruf dengan sunnahnya salafiyahnya, yang jatuh dalam ketergelinciran atau kesalahan atau syubhat atau semisalnya. Al-israru bin nasihah, merahasiakan atau menasihati secara rahasia. Jauh dari pandangan orang, kemudian kamu nasihati dengan cara rahmat, penuh kasih sayang. Betul-betul kamu tampilkan kamu ini sedang memperhatikan saudara kamu tadi, kasihan dengan dia, menginginkan kebaikan untuknya. Dengan cara rahmat, bukan dengan cara taubih. Bukan dengan cara langsung dihinakan, dijatuhkan, dilecehkan. Barakallahu. Diriwayatkan dari Mis'ar Ibnu Kidam rahimahullah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Muflih dalam Al-Adabul Syar'iyyah. Mis'ar Ibnu Kidam rahimahullah, salah seorang alim ahli hadis pada masanya, dia mengatakan, rahimallahu man ahda ilayya uyubi fi sirrin baini wa bainah fa inna an-nasihata fil mala'i taqri'. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberi hadiah kepadaku dalam bentuk kaiban-kaiban. Terima kasih banyak yang telah menunjukkan kesalahan-kesalahanku. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberi aku hadiah dalam bentuk kesalahan-kesalahanku. Dia menghadiahkan itu rahasia antara aku dan dia. Sebab menasihati seseorang di depan khalayak ramai, itu namanya menjatuhkan kehormatan. Itu namanya menghinakan dan melecehkan. Takriyah. Sehingga rahasia antara kamu dan teman kamu saja. Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah dalam kitabnya Rawdatul Uqala, beliau menyatakan, wa alamatun nasih idza arata zainatal mansuhi lahu ayyan sahahu sirran wa alamatu man arada shaynahu ayyan sahahu alaniyatan. Ciri-ciri orang yang menasihati, ciri-ciri orang yang menasihati dan menginginkan kebaikan, keindahan orang yang dinasihati, dia menasihatinya sembunyi-sembunyi. Sementara ciri-ciri orang yang menghendaki tercorengnya, jeleknya orang yang dinasihati, itu dia menasihatinya di depan halayak ramai. Ada kawan itu. Sehingga al-israr bin nasiha, nasihati saudara kamu tadi sembunyi-sembunyi. Temui dia atau panggil dia. Empat mata. Jangan ada mata yang lain. Empat mata. Sampaikan dengan bagus. Sampaikan dengan baik. Dengan penuh rahmat. Afwan ya akhi. Anda mendengar. Antum pernah berbuat demikian. Demikian. Bukankah itu tindakan yang menyelisih pemahaman salaf. Bukankah Allah mengatakan demikian dalam Al-Quran? Bukankah Rasul mengatakan demikian dalam hadis? Antara kamu dan dia saja. Barakallahu fiik. Paham insyaAllah ya? Itu tandanya kamu menghendaki kebaikan. Kalau kamu menghendaki kejelekan, itu tidak usah pakai panggil-panggilan. Begitu melihat atau mengetahui arah seseorang atau seorang ikhwah jatuh dalam kesalahan, tanpa babi bu langsung tampil di forum. Ya ikhwanana, hati-hati. Taru tadi saya lihat si fulan itu berbuat begini. Dia sudah lama talib itu. Sudah lama ngaji itu. Dikenal sebagai ikhwan senior di kalangan kita semua ini. Masa dia berbuat demikian? Langsung di forum. Nah, dijatuhkan dia. Adalah Yesus. Bukan demikian caranya. Ingat, yang kita bahas di kalangan ahlu sunnah dan salafi. Tidak halnya kalau kemudian yang menyimpang itu dari kalangan hizbiyyin, dari kalangan maftunin, dari kalangan masybuhin yang membahayakan dakwah, memadharatkan dakwah, sudah diupayakan nasihat, diupayakan teguran dan segala macamnya, menunjukkan penyimpangannya, penentangannya dan segala macamnya, maslahat mengendaki ditahdir dengan namanya, tahdir dengan namanya. Hati-hati ya ikhwan, di tempat kita, di daerah kita, ada orang yang bernama Fulan bin Fulan, ada munharif, ini orang yang menyimpang, Syekh Fulan, Syekh Alan, mengatakan dia begini, hati sama dia. Sudah ada pembahasan. Ya, orang yang menyimpang, orang yang ahli fitnah, ahli syubhat. Yang dibahas tadi apa ya? Di kalangan ahli sunnah, salafi. Al-israru bin nasihah, barakallahu fikum. Naam. Yang kedua, antan sahahu fima yuslihuhu wa yarfa'uhu wa tadhhar atau wa tudhhira lahu ihtimamaka bih. Engkau menasihati saudara kamu pada perkara-perkara yang bermaslahat untuk dia, yang bisa menaikkan martabatnya. Kamu tampakkan di hadapan ikhwan tadi bagaimana perhatian kamu kepada dia. Disebutkan oleh al-Imam al-Hatim al-Tai, dia mengatakan, "Idza ra'aita min akhika 'aiba," kalau kamu melihat sebuah ka'iban, sebuah cacat dari saudara kamu, "fa in katamtahu faqad khunta," kalau kamu sembunyikan ka'iban tadi, berarti kamu mengkhianati dia. "Wa in qultahu li ghairihi faqad irtabta," kalau aib tadi kamu sampaikan kepada orang lain, kamu menghibahi dia. "Wa in wajahtahu bihi faqad awhashta," kalau langsung kamu tegur dia di depan wajahnya, kamu bikin dia ketakutan, bikin dia ngeri. Salah kabeh kan ya. Didiamkan, khianat. Sampaikan kepada orang lain, riba. Langsung tegur di depan wajahnya, membuat dia ketakutan dan membuat dia ngeri. Wahsyat, membuat dia liar. Tidak mungkin lagi dipegang. Bagaimana ini? Ada yang bertanyakan, "Kaifa asna?" Lalu bagaimana saya berbuat? Maka dikatakan, "Tukanni anhu wa tu'arridu bihi wa taj'aluhu fi jumlatil hadis." Kamu gunakan bahasa-bahasa kinayah. Bahasa-bahasa kiasan. Kamu sindir-sindir dia. Atau kamu masukkan dia dalam perbincangan kamu. Tidak langsung. Paham ya, Fon? Misal, antum jadikan dia sebagai orang ketiga. Ketika antum menasihati dia, Kamu menceritakan kepada teman kamu yang salah ini sebuah kisah antara fulan wa fulan. Padahal yang dimaksud siapa? Ya dia sendiri. Sofia Afi. Ada sebagian orang di luar sana yang mengatakan sebagian ikhwan di sini, rosol deh. Ada sebagian ikhwan di luar sana itu ya. Dia itu begini. Subhanallah. Ikhwan-ikhwan di sana sampai wah sudah jenuh sama dia. Sudah wah tak mau lagi sama dia. Dikarenakan perangainya itu ini dan segala macamnya ini. Kamu sebut poin-poin perangainya itu yang sebenarnya perangainya yang kamu hadapi. Itu wallahi itu perkara yang sangat tercela itu. Sangat tercela. Pernah kita sampaikan kasusnya orang yang fulan yang di luar sana kepada para asyatidah. Mereka semuanya kecewa dengan tindakan dia. Menyayangkan kenapa kok begini. Ada yang mau kan coba ini. Kalau orang ini kerim, orang yang mulia, kalau orang ini berhati baik, dia akan merasa saya ini, waduh ini kalau kemudian sampai diangkat kepada para ustaz, apalagi di kalangan para masyayikh, wah mereka semuanya uring-uringan marah-marah kecewa, waduh habis saya nanti. Dan dia nggak mungkin sih. Oh gitu ya, ya. Oh iya iya. Tapi di hatinya, kira-kira. Terakhir kamu katakan, tapi insya Allah, ikhwan-ikhwan yang di sini orang yang baik-baik. Insyaallah, tuh ini teman saya ini sholat tak seperti. Saya yakin ada orangnya tak. Assalamualaikum. Ini kita sendiri. Diharapkan dia bisa merubah dirinya sendiri dengan sindiran-sindiran. Ini kalau bermanfaat. Ada sebagian orang tipikalnya itu tidak bisa main sindir-sindir. Kamu berusaha menasihati dia dengan cara yang baik. Dengan bahasa kinayah. Dengan bahasa orang ketiga. Dengan bahasa sindiran. Gak mudeng-mudeng. Gak paham-paham ini orang. Tetap saja dengan perbuatannya. Dengan tindakannya. Dengan kesalahannya. Kali itu kamu harus langsung menyampaikan teguran kepada dia. Tapi dengan cara yang baik tadi. Sembunyi-sembunyi dengan dia. Kamu suka sampaikan dengan cara rahmat, dengan cara yang bagus, dengan cara yang baik, bukan dengan cara melecehkan atau menghinakan atau menjatuhkan kehormatan. Barakallah. Paham saya? Yang ketiga, ialah memperhatikan sikonnya dia. Situasi dan kondisi saudara kita yang salah tadi ketika hendak dinasihati. Kamu pilih waktu yang tepat untuk bicara dengan dia. Kamu pilihkan suasana kondisi yang pas. Kondisi psikologi dia, kejiwaan dia yang tepat untuk menasihati dia menemui. Ini harapannya barakatun supaya dia posisinya, keadaannya dalam keadaan dingin, dalam keadaan sedang tenang, tidak sedang kalut, sumringa, sehingga ngomongnya itu enak. Menyampaikan berarti itu enak. Dia pun ketika mendengarkan nasihat tadi, tidak langsung meledak bomnya itu. Ini benar. Jangan kemudian menasihati dia dalam keadaan dia sedang capek, baru datang dari safar, misalkan, belum juga istirahat, belum juga ketemu keluarga sama anak, dia berjamaah di masjid, wah, datang orangnya. Begitu selesai salat langsung, gini ya, panggil, antum ini gini. Bisa antum raba, apa yang terjadi. Wah, akan meledak, dia akan marah-marah. Marah-marahnya itu bukan karena dia menolak nasihat ya, Pak. Terkadang dia uring-uringannya itu, kondisinya gak pas. Dia lagi capek, lagi letih, baru pulang dari safar, otaknya budek, lagi galau, lagi suntuk, Belum ketemu keluarga sama anak-anak, sudah kamu dijeli dengan nasihat. Oh, dijeli ya? Nah, dengan nasihat. Wah, merontak tuh. Siapa antum ini? Oh, lagi capek begini. Nulis. Marah dia. Emosinya itu. Imbas capeknya tadi. Orang yang menasihati. Tuh kan. Emang satu orang ini gak bisa dinasihati. Lihat. Dikasih nasihat baik-baik. Malah marah-marah dia. Hah? Coba. Para kelas itu. Terkadang kamunya yang memberikan nasihat. Perlu introspeksi. Sudah tepatkah waktu Anda memberi nasihat? Sudah tepatkah kondisinya? Sudah tepatkah kejiwaan dan ketenangan hati orang yang kamu nasihati? Tarik kelas itu. Kenapa kok dia uring-uringan? Tarik kelas itu penting. Ini semuanya fanatina azakumullah satu tujuannya. Harapannya ialah supaya nasihat ini tadi masuk kepada dia, diterima oleh dia dengan baik-baik. Dengan bagus. Kalau orang itu orang yang betul-betul sunni, salafi, jarim, mulia, orang yang bagus akhlaknya, bagus adabnya, dia akan berterima kasih. Mengucapkan seribu, beribu-ribu terima kasih kepada kamu yang menasihati. Lihat tadi, Mis'ar ibn Jidan, rahimahullah. Beliau mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seseorang yang memberi hadiah kepadaku dalam bentuk kaiban-kaiban. Tidak marah dia. Tidak uring-uringan dia. Terima kasih. Jazakallah khair. Atas nasihatnya barakallahu fi. Itu akan anak ya. Terus satu nasihat saya. Saya ada orang yang lemah. Banyak alfanya manusia ya. Jazakallah khair insyaAllah. Dan saya upayakan. Dan terus saya upayakan untuk memperbaiki diri. Jazakallah khair ya. Barakallahu fi. Sudah. Alhamdulillah. Tengok berikutnya. Baik dia. Alhamdulillah. Dan ingat. Tidak ada perlunya kamu ceritakan proses nasihat kamu tadi kepada orang lain. Itu nanti memunculkan masalah baru. Itu namanya taufiq wa taqriya. Sudah bagus prosesnya dengan cara yang baik, dengan cara yang bagus, dengan cara yang rahmah. Dipilihkan waktu yang tepat, sikon yang pas. Diterima sama ikhwan tadi. Besoknya kamu kowar-kowar. Saya sudah menasihati fulan wa fulan. Nerima dia insyaAllah. Bukan kayak kamu merasa berhasil gitu ya. Nerima dia insyaAllah. Kalau enggak nerima, tak tahdir dia. Tindakan kamu ini konyol. Tindakan kamu ini konyol. Dan upaya kamu hancurkan sendiri. Sudah kamu rahasiakan, kamu bongkar itu semua tadi. Orang yang tadi kamu nasihati akan kecewa dengan tindakan kamu. Ini langsung aja dari mulai awal terang-terangan belak-belakan membongkar kaiban saya terus. Paham ya? Ketika sudah menyampaikan nasihat, pegang satu ini ya. Jangan kamu sampaikan proses kamu dalam menasihati. Kecuali kalau memang yang sudah kamu nasihati tadi bagus keadaannya, baik, masya Allah, tidak ada lagi kesalahan tersebut. Dan dia ikhlas. Disampaikan dikarenakan sebagai ibrah pelajaran bagi yang lain. Tapi kalau belum, jangan kamu sampaikan kepada siapa. Barakallah. Ini terkait dengan adab-adab bagi orang yang menasehati. Sehingga sekali lagi fanatina azakumullah, kita dan siapa dari kita harus terus muhasabah. Ketika kita menasihati saudara kita harus sunnah salafiyin, harus terus introspeksi diri. Apakah sudah benar cara kita, adab kita dalam memberikan nasihat? Apakah itu? Seringkali terjadinya masalah dan kasus orang itu tidak mau menerima nasihat dikarenakan kesalahan di dalam menasihati. Maka perbaiki caranya antum dalam memberikan nasihat kepada Allah. Ya, butuh kesabaran. Butuh jiwa yang besar, butuh keuletan, butuh keikhlasan, butuh kejujuran. niatan antum betul-betul murni lillahi ta'ala, mengharapkan kebaikan untuk saudara kita yang salah tadi. Kembali pada perkara ini. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah. Di sana juga ada beberapa adab yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang dinasehati. Ini penting. Yang ini lebih penting. Pihak-pihak yang dinasehati ada adab-adabnya, ada perkara-perkara yang perlu dia perhatikan. Yang pertama, ayyak balan nasihah wal haq mimman qalahu wa in kana baghida. Dia menerima nasihat tadi, menerima kebenaran itu dari siapapun yang menyampaikannya, walaupun dari orang yang dia benci, walaupun dari orang yang dia benci. Wa anta ruddal batil wa ayyaruddal batil ala qailihi wa in kana habiban. Dan dia tolak perkara yang batil walaupun yang menyampaikan orang yang paling dia cintai. Inilah hakikatun nasihat. Hakikat nasihat itu sendiri. Ini ya ikhwan, setengah mati. Sulit barakallahu fi. Dan ini kewajiban seorang. Menerima nasihat. Menerima al-haq yang disampaikan oleh siapapun yang menasihati dia. Walaupun ini orang-orang yang paling dia benci. Paling tidak suka sama si fulan. Tapi dia menasihati dengan baik. Dengan al-haq. Wajib kamu terima. Ciri-ciri orang itu dinyatakan tawadhu. Ciri-ciri orang itu dikatakan tawadhu, tidak takabur, ialah ketika dia menerima al-haq dari siapapun yang menyampaikannya. Rasul memberikan definisi al-kibr, kesombongan, ialah al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong, menolak kebenaran, melecehkan orang lain, itu sombong. Ketika kamu dinasihati, kamu tolak, anta mutakabbir, kamu tolak sombong. Ditegur oleh saudara kamu dengan baik-baik, dengan cara yang bagus, menyampaikan nasihat yang hak, kamu tolak, anta mutakabbir, sombong kamu. Dan ancamannya sangat berat. Tidak akan masuk dalam surga atau seorang yang dalam hatinya ada sebiji debu kesombongan. Kamu dikatakan mutawadhi ketika kamu menerima sebuah nasihat. Barakallahu fiik. Maka kamu harus memandang isi nasihatnya. Umur matila wala tambur man qala. Tambur ila matila wala tambur ila man qala. Dalam bab ini kamu lihat apa yang dia sampaikan. Kamu lihat apa yang dinasihatkan. Kamu jangan melihat orang yang menyampaikan. Makomnya kamu sedang dinasehati. Kamu sedang ditegur. Maka kewajiban kamu adalah qabulun nasihati wal haq. Menerima nasihat dan kebenaran. Walaupun datangnya dari orang yang kamu benci. Walaupun datangnya dari orang yang lebih muda, lebih bodoh, lebih kecil umurnya daripada kamu. Tapi jarang, ikhwan. Jarang dan sulit dijumpai orang-orang yang memiliki jiwa besar, yang memiliki kejujuran, yang punya ketawaduan. Barakallahu fikum. Di zaman sekarang ini. Menerima nasihat dengan lapang dada. Barakallahu fikum. Ditanyakan, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Mubarak rahimahullah. Qila lahu. Hal baqiya syakhsun turidu an tansahahu? Hal baqiya syakhsun turidu an tansahahu? Apakah masih sisa Apakah masih ada seseorang yang hendak kamu kasih nasihat? Artinya beliau masya Allah termasuk ulama besar yang gemar menasihat. Sampai ada yang tanya, apa masih ada lagi? Apakah masih ada yang tersisa seseorang yang hendak kamu kasih nasihat? Jawabannya beliau, hal baqiya man yaqbalu nasihat. Hal baqiya man yaqbalu nasihat. Apa masih ada orang yang mau menerima nasihat? Kata beliau, apa masih ada orang yang mau menerima nasihat? Jawabannya, beliau yang memberikan, menyampaikan berita, jarang ada orang yang menerima nasihat. Apa masih ada orang yang mau menerima nasihat? Ini di zaman Abdullah bin Mubarak. Zaman era keemasan ilmu agama di masa-masa para ulama-ulama terkemuka pada masa itu. Di masa Abdullah bin Mubarak rahimahullah, alim besar dari Khurasan pada masanya. Sudah berputus asa. Itu kata-kata yang mengandung putus asa. Apa masih ada orang yang menerima nasihat? Zamannya beliau. Lalu bagaimana kiranya dengan zaman kita ini? Jauh dari masanya Abdullah bin Mubarak. Ya, kita katakan jarang sekali. Nasir yanduru jiddan man yaqbalu nasihat. Amat-amat sangat jarang orang yang menerima nasihat. Sekarang ini, keumumannya, kebiasaannya, tipikalnya, ditegur, langsung marah, uring-uringan. Seolah-olah dia itu malaikat yang tidak punya salah. Seakan-akan dia seorang nabi yang maksum. Seolah dia lupa, dia itu manusia, Bani Adam, tempatnya salah, tempatnya lupa. Tidak rela sedikit pun disentuh kepribadiannya. Disentuh keaibannya, sentuh kesalahan dia. Ketika ada yang menegur, menasihati, dianggap memusuhi dia, membenci dia, menjatuhkan dia, dengki kepada dia, iri kepada dia. Na'udzubillah. Maka biasakan ya hadirin azabullah, biasakan pada diri kita masing-masing qabulun nasihat wal haq mimman qala. Menerima nasihat dan kebenaran dari siapapun yang menyampaikan. Walaupun orang jauh, walaupun orang yang kamu tidak suka, bahkan walaupun orang lain dari kalangan ahli bid'ah. Terima. Misal. Dari kalangan hizbiyin, harakiyin. Menuduh. Membuat fitnah di tengah-tengah masyarakat. Itu loh kelompok salafi. Kelompok salafi. Daerah ini misalkan. Mereka itu orangnya kaku, orangnya keras. Muamalah di antara mereka kaku. Satu sama lain saling bermusuhan. Dinasihati uring-uringan dan segala macamnya. Apa mereka itu? Ngakunya salaf-salaf tapi enggak sebagaimana pemahaman salaf. Yang nyampaikan siapa ini? Orang luar. Hizbiyin, harakiyin. Tapi kamu tahu itu memang ada pada lingkungan salafiyin tempat ini misalkan. Kamu merasakan itu. Muamalahnya muamalah yang kaku. Muamalah yang keras. Tidak ada rahmah. Tidak ada tegur sapa. Wala salam. Wala syaih. Teguran baik. Kamu harus terima. Kamu terima. Masukan-masukan dari orang lain yang hak terima ini. Perbaiki diri. Masing-masing. Barakallah. Ini yang pertama ya. Menerima nasihat. Disampaikan. Walaupun dikatakan. Sangat jarang ada orang yang menerima. Sangat jarang. Bahkan tipikal orang sekarang ini. Khairuddin Azzaikumullah. Sudah dinasihati. Jalsah demi jalsah. Majlis demi majlis. Datang Ustaz Fulan. Datang Ustaz Alan. Duduk. Ketika. Ketika dijauhi sama teman-temannya. Tuh kan. Memang mereka tuh begitu suka menjauhi orang lain. Nasihat belum, negur belum, main putus saja. Tidak merasa dia hebat. Sudah dikasih nasihat sekian kali, sekian majlis, sekian ustaz, sekian da'i, sekian mubalik. Tidak merasa dinasihat. Ini penyakit. Wala yadur ila nasah. Dan tidak akan membahayakan kecuali dirinya sendiri. Maka katakan baik-baik ya Pak. Orang yang dinasihati harus menerima nasihat yang hak. Nasihat yang benar, yang baik, yang disampaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Yang kedua. Yang kedua ialah ayasbira inda sama'in nasiha. La siyama idza ja'athu bi uslubin khashin wa la yaghdabu 'ala akhih. Ini lebih berarti ya, Pak. Yang kedua, sabar. Yang dinasihati ini, Pak. Dia harus sabar ketika mendengarkan nasihat orang lain. Sabar. Terlebih lagi ketika nasihat itu datang kepada dia dengan cara yang kasar. Dengan cara yang kaku. Dia harus sabar. Dan tidak boleh marah kepada saudaranya yang menasihati. Masya Allah. Ini lebih berat lagi, ikhwan. Nerima saja, Masya Allah ini. Apalagi bisa sabar mendengarkan nasihatnya orang lain dalam keadaan nasihat yang disampaikan begitu kaku, begitu kasar, main langsung, la rahma wa la syai. Disuruh sabar dan tidak boleh memarah kepada saudaranya. Memang dia yang salah. Dia punya keaiban, dia punya kesalahan. Naam ya. Jazakallah khair. Barakallah fi. Iya. Ada pada saya betul. Iya, memang saya salah ya. Kalau katanya yang menasihati, kasarnya minta ampun. Ente ini, kamu ini, mas. Kasar mainnya ya, Van. Tapi kamu yang dinasihati harus sabar. Kalau emang itu ada pada antum, kaifan tadi, kesalahan tadi, penyimpangan tadi, istighfar. Sebagian salaf pernah mengatakan, dia mengatakan la tahrubu min khusyunati kalami fama rabbani ila al khashin min al kalam fi dinillah wa man haraba minni wa min amsari la yuflih. Kata sebagian salaf, tolong kalian wahai saudaraku, kalian jangan lari dariku gara-gara ucapanku yang kasar. Jangan lari. Sungguh tidaklah mentarbiah aku. Atau aku tidak terdidik kecuali dengan kalimat yang kasar untuk membela agama Allah. Maka barang siapa yang lari dari aku dan yang semisal aku, dia gak bakal beruntung. Saya ngomong kasar ini, itu membela agama Allah. Bukan karena kebencian kepada aku. Karena kamu yang salah, kamu yang menyimpang, kamu yang keliru. Tapi, ya, tipikal saya kaku seperti ini, kasar seperti ini. Kamu jangan lari. Kalau kamu lari, la yuslih. Kamu tidak akan beruntung. Masya Allah. Yang ini ya, ikhwan. Disuruh sabar. Jangankan nasihat dengan cara kasar. Sebagian orang dinasihati baik-baik. Antara fulan dan dia yang dinasihati dengan cara yang bagus, dengan bahasa yang lembut, yang rahmat, susahnya minta ampun untuk menerima nasihat. Seolah seakan-akan dimusuhi, seakan-akan diintimidasi, seakan-akan kiamat ya Pak. Halus saja. Lah bagaimana kiranya kalau kemudian disampaikan dengan cara yang keras, salah cara gitu ya Pak. Ketemu langsung, nggak pakai A, nggak pakai B, nggak pakai C, pintu masjid, langsung begitu yang menasihati. Antum orangnya kan? Apa ya? Antum kan yang begini. Memang antum orangnya. Nah itu, antum ini main kasar dia. Ya, itu ya, resikonya orang yang bersalah itu demikian. Harus siap menghadapi cara-cara bagaimanapun yang dimunculkan oleh orang yang menasihati. Atau jangan marah sama dia. Jangan emosi sama dia. Semakin runyam, semakin ribut ya. Karena kamu yang salah. Ya. Tapi walaupun kamu punya agak pedes juga ya, Pak. Iya. Iya, iya, nanti salah. Iya, akan berfungsi gitu, insya Allah. Gitu kan. Jasa keluarga. Anda berbaik. Jangan sampai kamu lari dengan sebab kata-kata yang kasar semacam ini. Dia menggunakan bahasa yang kaku, mungkin bahasa yang kasar. Dikarenakan dirofnya dia, kecemburuan dia. Tidak ingin kamu itu salah. Tidak ingin kamu itu menyimpang. Sehingga, ya harus sabar. Orang yang menasihati, adabnya kurang. Orang yang menasihati, etikanya kurang. Orang yang menasihati, tidak punya aturan. Gitu ya, Pak. Karena perubahan kamu yang salah, dan yang disampaikan benar, kamu harus sabar, dan kamu terima. Jangan kamu marah sama saudara kamu yang menasihati kamu. Luar biasa. Yang ketiga, atau yang ketiga. Ayyas'a lil-nasihati wa yatlubuha minas salihin as-sadiqin alladzina yu'rafuna bidinihim wa taqwahum. Ini lebih susah lagi. Yang ketiga, dia pribadi yang berusaha untuk dapat nasihat. Minta nasihat dari orang-orang saleh, orang-orang yang shadiq, yang jujur, yang dikenal agamanya, ketakwaannya. Siap terbuka untuk dinasihat. Maka minta nasihat. Datang kepada fulan, dikenal Masya Allah, akhun fadil, orang yang sangat mulia. Dewasa datang. Ya, akhi, selalu melihat pada saya ada kesalahan, kekurangan, belum terpuji. Saya orangnya begini, kadang lalai, kadang lupa, segala macamnya. Belum terpuji. Jazakallah khair, barakallah fi, kalau aku mau menasihati. Datang kepada seorang ustaz, seorang syekh, seorang alim, yang dikenal keilmuannya, ketakwaannya, minta masukan, minta nasihat, dan segala macam, terbuka. Ini Masya Allah, orang yang betul-betul muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jal untuk perbaikan dirinya. Lebih jarang lagi. Dikatakan dalam Abdurrahman bin Zaid, qala li Bilal bin Sa'ad, katanya Abdurrahman bin Yazid, pernah suatu kali Bilal bin Sa'ad rahimahullah berkata kepada aku, balaghani annal mu'mina mir'atu akhi, sampai kepada aku sebuah khabar, sebuah hadis, seorang mukmin itu cermin bagi saudara. Fahal tastaribu min amri syai'an, apa kamu mendapati sesuatu yang meragukan pada keadaanmu? Minta nasihat. Bilal bin Sa'ad rahimahullah a'imah berkata kepada Abdurrahman, apa kamu melihat pada aku ada yang kurang, ada yang tak beres, ada yang menyimpang, ada apa begitu, pemahaman yang kurang bagus? Nasihat itu luar biasa. Agar salam. Demikian salam dan salam rahimahullah ta'ala. Ini semua karena mereka tahu mereka manusia, banyak salah, banyak alfan, banyak kekurangan. Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang betul-betul memperhatikan kebersihan jiwanya, keutuhan imannya, keselamatan akidah. Sehingga terbuka minta nasihat dari orang-orang yang mulia untuk kebaikan mereka masing-masing. Dan yang terakhir ya, disampaikan, diriwayatkan dari Sa'id Ibn Jubair rahimahullah. Dia mengatakan, rahimallahu rajulan ahda ilayya uyuh. Semoga Allah merahmati seseorang yang menghadiahkan kaiban-kaibanku kepada. Dikasih hadiah kesalahan. Ini loh kesalahan kamu. Ini loh kaiban kamu. Jazakallah. Kamu kasih aku hadiah. Cuma kata. Wa idza uhdiyat ilayna al-uyub La nufarri'u anfusana. Apabila kita dikasih hadiah dalam bentuk kaifan-kaifan kita, kita tidak berupaya membersihkan jiwa kami. Hatta la nakuna mu'jizin. Hingga supaya kami tidak termasuk orang ujub. Bal na'tarif. Bahkan kami harus mengakui itu mengesan kesalahan. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah memberikan komentar. Kata Az-Zahabi rahimahullah, wa alamatul mukhlis, ciri-ciri orang yang ikhlas, idza utiba fi nafsihi wa fi amalihi alla yufarri'a nafsah wa la yakunu mu'jiba, faly'tarif wa yattahimu nafsah wa yastaghfirullah. Ciri-ciri orang yang ikhlas, ketika ditegur pada dirinya, pada amalnya, dia tidak sok suci, tidak sok membersihkan dirinya, tidak juga ujub merasa bangga dengan keadaan dirinya. Tidak. Bahkan dia mengakui kaifan-kaifan tadi, menuduh dirinya sendiri, jangan-jangan aku memang ada kaifan pada diriku, aku yang salah. Dan dia beristighfar kepada Allah. Mukhlis. Walaupun mungkin ketika itu kamu gak merasa yang mana ya, tapi ketika kamu ditegur pada diri kamu, amalnya, amalnya kamu, perbuatan kamu, ucapan kamu, gak sesuci. Kamu lagi mikir-mikir nih, yang mana ya kira-kira nih, saya dikatakan begini-begini, yang mana ya. Orang yang mukhlis, ya, mungkin itu ada pada saya tidak sok suci, saya manusia biasa, mungkin itu ada pada saya. Walaupun sekarang ini ya, terus terang saya tidak merasa itu semua. Tapi saya tidak mengatakan tidak ada barang. Mungkin saya tidak tahu. Mungkin saya tidak sadar. Mungkin saya lupa. Jazakallah khair. Barakallah fikum. Dan dia beri sifat kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Atas kaitan. Luar biasa. Adab yang menasihati. Adab yang dinasihati. Kalau adab-adab yang semacam ini, barakallahu fikum, ada pada kaum muslimin, khususnya ada pada ahlus sunnah salafiyin, luar biasa. Ukhuwah itu akan tegak dengan sempurna, dengan indahnya di tengah-tengah mereka. Tidak akan terjadi masyakil, banyak masalah di tengah-tengah mereka. Yang salah gampang dinasihati, yang menasihati punya adab dalam menasihati. Bagus, Masya Allah. Tidak ada masalah, tidak ada problem, tidak ada masyakil. Indah, bersih, muamalannya bagus, semuanya bagus, bersih. Tidak ada perkara-perkara yang mengotori dari kealpaan-kealpaan dan kesalahan-kesalahan. Di antara asbab min asbabil masyakil, di antara sebab munculnya banyak muskilah di sebuah tempat dan segala macamnya, ya Pak. Ini tidak ada perhatian dalam perkara nasihat, salah aturan dalam menasihati. Yang dinasihati, tidak punya adab juga. Akhirnya yang muncul adalah kerenggangan, kontok-kontokan, wah ramai, heboh, dan segala macamnya. Padahal perkaranya sangat mudah untuk diselesaikan, mudah untuk diluruskan ketika semuanya tunduk kepada adab-adab syariah. Yang menasihati dengan aturan yang bagus, dinasihati, tunduk kepada nasihat tadi. Barakallah. Gini. Nah, itu ada pada saya. Siap, saya akan berubah secara suaminya. Wah, jazakallah. Enak ya. Legowo. Tidak ada saling membenci, saling mendengki, saling mendongkol, saling amarah. Dan semuanya dengan bimbingan syar'i. Barakallah. Ingat baik-baik. Ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kalau kamu amalkan itu semuanya, anda telah mengamalkan agama itu sendiri. Adzim nasihat. Agama itu adalah nasihat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sudah jam 5 lebih 22. Barakallah. Saya kasih waktu sampai jam 5:30. Barangkali ada yang mau pertanyakan. Barakallahu fikum. Ingat yang saya sampaikan tadi terkait dengan saling menasihati di kalangan ahli sunnah salafiyin. Kalau misalnya ya, adapun antara ahli sunnah dengan hizbiyyin, nasihatnya itu dalam bentuk tahzir, dalam bentuk rudud, bantahan-bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka, mentahzir memperingatkan umat dari bahaya-bahaya mereka, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah taala. Jadi sendiri ya, ahli sunnah sendiri, hizbiyyin itu sendiri. Barakallahu fiikum. Yang tadi kita bahas baina ahli sunnah salafi. Ada yang mau tanya kan? Baca Quran. Masya Allah. Kapan itu? Masya Allah. Terjadi yang lebih parah daripada itu. Beberapa waktu yang silam, nampaknya di luar Indonesia membaca Al-Quran dengan nada seriosa. Tahu musik seriosa kan? Membaca Quran dengan musik seriosa. Yang ini dengan langgam Jawa. Saya sudah dapat videonya. Saya dengarkan langsung. Masya Allah. Persis. Kayak Jawa. Kayak orang lagi apa? Nah, lagi orang ya? Sinden. Nah gitu. Harakulah. Akan-akan tidak sedang mendengarkan Al-Quran. Di situ tidak ada. Saya pribadi merasakannya ya. Tidak ada penghayatan Qurannya. Tidak ada tadabur Qur'annya. Seolah-olah sedang berada di sebuah tempat di Jawa ini yang ada acara sindenya. Allah SWT. Ini sudah dibahas panjang oleh para ulama una. Dan ada perbincangan di kalangan para qurra, para qari terkait dengan fenomena tadi. Yang jelas, itu semuanya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Ada sebagian pihak yang membantah, tapi caranya agak sedikit kasar ya Ikhwan. Yang jadi masalah ini dibacakan di depan presiden masalahnya. Nah, pada acara Isra Mi'raj yang kemarin, ada yang bantah, tapi ya agak sedikit ya, agak sedikit ngawur-ngawur begitu, kurang hakim. Ya, yang penting dari kalangan mereka hizbiyyin. Coba itu. Suruh baca apa, suruh membaca lagu Indonesia dengan apa gitu ya kan, lupa saya kan, dia disikat tuh pemerintahnya, dengan apa gitu, bahasa apa gitu ya kan, artinya bakal lucu, jadi bakal ngamuk itu dari orang Indonesia kalau dibahasakan dengan bahasa kayak gitu ya kan. Nah coba berani apa enggak, kesalahan jangan dibahas, jangan dibatah dengan kesalahan, dengan cara ilmiah. Yang jelas itu tidak diperbolehkan. Tadaburnya kurang. Ada sebagian qari yang mendengarkannya dan menilai sisi tajwidnya kurang diperhatikan. Dikarenakan dia tidak berhati dengan tajwid. Dia harus menyesuaikan dengan intonasi langgamnya itu tadi. Sehingga kadang panjangkan, kadang dipedot, pendekkan, begitu. Menyesuaikan langgamnya tadi. Sehingga tidak disenarkan para ulama itu. Walaupun dilakukan di depan presiden kita, barakallahu fiikum. Ini semua disampaikan untuk nahi mungkar. Nah, wallahu taala. Itu bagi. Nah. Tujuan baca Quran itu untuk tadabbur. Untuk tadabbur Quran. Wallahu taala. Ya. Tadi gimana tadi? Tadi gak kasih tau tadi. Dilatinkan. Itu bukan Al-Quran. Yang dilatinkan itu bukan Al-Quran. Al-Quran itu bilisanin arabiyin mubin. Dengan bahasa Arabnya. Sehingga kita membaca dengan baik dengan Al-Qur'anul Karim yang ma'ruf, dalam mushaf Al-Qur'an yang ada dengan bahasa Arab. Sebagian ulama itu sudah cukup lama masalah seperti itu, mengkritisi tentang masalah ini. Mereka mengkritisi tindakan sebagian pihak yang melatinkan huruf Al-Qur'an. Barakallahu fiik. Itu sudah keluar dari koridor ayat tadi. Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang ya, kaum muslimin yang harus berusaha sekuat tenaga mengkaji, mempelajari Al-Quran dengan bahasa Arab. Jangan kemudian dalam rangka katanya untuk memudahkan bacaan dilatinkan. Ini bahaya. Dikarenakan Al-Quranul Karim itu kalamullah ghairu makhluk. Sehingga harus dengan bahasa yang jelas. Apa ini? Tinggalkan, baca Quran sebagaimana biasa. Tidak bisa, dia harus belajar. Supaya bisa. Barakallahu fiik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jam setengah enam ya. Saya mohon maaf, tadi saya tidak memungkinkan tepat pada waktunya, baru dimulai pada langsung. Sehingga diperpanjang sampai jam setengah enam. Ya, sedikit kita kurang atau kita pas. Saya cukup sekian, dikarenakan kita harus ke masjid yang berikutnya. Supaya tidak libur ya. Iya. Kita langsung menuju ke sana untuk tausiah ba'da maghrib di masjid apa namanya, Pak? Di Masjid Asy-Syura. Insyaallah ada waktu sekarang jam 06.30, maghribnya jam 06.00 kurang 04.00 lah, ada waktu untuk sana insyaallah. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kita wujudkan di dalam muamalah kita, kesehatan kita, terutama di markas ini, di komplek ini, sehingga tegakkan prinsip nasihat dengan cara yang baik, masing-masing dengan adab, nasihati dengan adab, dinasihati juga dengan adab. والله تعالى بالصبر تكفي لهنا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله